Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa terus istiqomah di dalam kita beribadah. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menerima seluruh amal ibadah kita dan juga mengampuni setiap khilaf dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Insya Allah kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid. Kita sekarang masuk di bab 61 ya, di halaman 197. Itu bab yang menjelaskan tentang azab ya bagi para perupa makhluk bernyawa ya. Jadi azab bagi para perupa makhluk bernyawa ya, kalau mudahnya adalah hukum menggambar atau melukis atau memahat ya, dan sejenisnya ya, ya itu hukum tentang perupa ya. Perupa itu bisa menyerupakan ya ciptaan Allah dengan lukisan, seperti misalkan orang itu melukis makhluk itu yang sudah disepakati ulama adalah makhluk bernyawa ya, ataupun makhluk yang ada nyawanya ya, seperti manusia ya ataupun hewan ya, dan sejenisnya yang itu adalah makhluk bernyawa. Ya. Di antara para ulama tidak ada perbedaan tentang keharaman ini melukis ataupun memahat ataupun sejenisnya makhluk-makhluk yang bernyawa. Itu hukumnya tidak ada perbedaan di situ. Bahasanya adalah hukumnya haram. Dan keharaman ini bukan dari sisi dosanya termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Dan kita akan bacakan hadis-hadisnya yang berhubungan dengan masalah ini ya. Jadi ini kemudian menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting ya, untuk kita berhati-hati di dalam masalah ini ya. Walaupun ini dosa besar, tapi ini masuk dalam masalah ketauhidan ya, masalah ketauhidan. Dari sisi mana masuk dalam ketauhidannya adalah dari sisi sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang mampu menciptakan ya. Maka kita tidak boleh mensejajarkan Allah dalam penciptaan. Maka Allah itu tidak suka kalau manusia itu gaya-gaya seperti Allah gitu. Itu tidak Allah tidak suka itu. Jadi Allah tidak suka kalau ada manusia yang berusaha menyerupai perbuatan Allah. Ya. Secara khusus adalah yang berhubungan dengan masalah penciptaan. Ya. Misalkan di sini kita bacakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi?" Ya, "falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Ya, Allah berfirman, siapakah orang yang lebih zalim? Siapakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku? Bermaksud dia menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Allah berfirman, falyakhluqu, kalau memang mampu coba ciptakanlah dzarrah. Kalau memang mampu coba ciptakanlah dzarrah itu ya, di sini disebutkan terjemahnya dengan semut ya. Kalau bisa ya saya hebat teman, coba bikin yang semut saja, yang kecil. Ya, yang sangat kecil, yang remeh. Bisa enggak manusia itu bikin semut itu? Ya. Aw liyakhlu habbatan, atau kalau bisa coba bikin biji. Biji yang enggak usah besar, yang kecil saja, biji sawi, bisa enggak manusia bikin? Ya, dari sesuatu yang kecil bisa tumbuh jadi tumbuhan. Bisa enggak manusia seperti itu? Ya. Aw liyakhluqu sya'iratan, Atau kalau bisa coba bikinlah biji gandum. Ya, bisa enggak manusia itu? Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ciptakanlah coba semut, ciptakanlah coba biji, coba ciptakanlah biji gandum. Ini adalah sebagai bentuk penghinaan bagi orang yang bermaksud melakukan hal itu. Ya, bermaksud melakukan hal tersebut di situ. Nah, maka hadis ini ya mengandung sebuah celaan ya kepada orang-orang yang bermaksud ya menyamai Allah dalam masalah penciptaan di situ. Nah, dalam masalah penciptaan ini bersifat umum ya, bersifat umum ya, tidak disebutkan secara khusus ya bentuknya apa di situ. Tapi dari maksud hadis ini dapat kita pahami bahwasanya itu adalah perbuatan yang sangat dibenci, karena Allah mengatakan adakah orang yang lebih zalim, adakah orang yang lebih aniaya dari orang-orang yang akan melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Kemudian misalkan di dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beliau bersabda, "Asyaddun nasa 'adaban yaumal qiyamah alladziina yudahi'una bi khalqillah." Nabi bersabda, "Asyaddun nas, orang yang siksaannya paling berat." Ya. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam ya. Jadi kalau Nabi bersabda yang paling berat siksaan, contohnya siapa? Yaitu pelukis, pemahat, ya, pematung dan sejenisnya. Dia adalah orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Ya. Dalam hadis lain, apa yang menjadi ancaman bagi orang-orang seperti ini? Ya, dalam riwayat banyak sekali ya hadis-hadis tentang masalah ini ya. Jadi dalam hadis lain disebutkan ya, setiap yang pernah dilukis oleh pelukis ataupun setiap yang pernah dipahat oleh pemahat ataupun setiap yang pernah di apa ya, bisa tidak pahat juga, mungkin ukir juga yang, maka setiap hasil karyanya itu nanti akan dihidupkan pada hari kiamat di neraka itu, menyiksa orang yang melukis, yang memahat, dan yang memahat itu. Ya. Jadi kalau misalkan manusia sudah pernah membuat 100 lukisan, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan 100 makhluk yang sudah dikasih nyawa oleh Allah yang menyiksa orang tersebut. Ya. Kalau dia sudah membuat 100 patung, ya 100 patung itu akan dihidupkan oleh Allah dan menyiksa orang yang membuat patung itu. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang menciptakan seperti ciptakanku, maka pada hari kiamat dibebankan baginya untuk menghidupkan ciptaan tersebut dan dia tidak akan mampu melakukan. Ya, ini siksaan yang berat, dalam artian disuruh melakukan sebuah perbuatan yang pasti dia tidak bisa. Ya. Kalau masih bisa, berarti dia ada masanya. Intinya kalau dia sudah mampu membuat itu, maka dia selesai siksaan itu. Tapi kalau seseorang pada saat dia diancam dengan sebuah ancaman, dengan sesuatu yang dia tidak akan mungkin mampu, maka itu menunjukkan tidak ada batas waktunya. Ya, tidak ada batas waktunya di situ. Ya. Maka ini hal yang sangat sangat luar biasa. Jadi kalau kita teringat dulu di bab-bab awal di dalam kitab Tauhid ini adalah, pertama terjadi kesyirikan adalah ulahnya ini, para pelukis, pemahat, pematung. Itu sumber penyakit dalam kehidupan manusia. Jadi makhluk Allah yang pertama bikin dosa maksiat paling dibenci oleh Allah adalah para pelukis, pemahat, dan pematung. Dengan sebab itulah kemudian Allah menurunkan Rasul, dengan sebab itulah Allah menurunkan para nabi, menurunkan kitab-kitab ini untuk apa? Untuk membawa kembali manusia kepada ketauhidan. Ya. Dan ini bukan hanya di akhirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah. Di dunia saja, walaupun kita tidak melukis, kita bisa kena getahnya. Misalkan apa? Dalam hadis, sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada lukisannya. Ya, itu di dunia. Jadi malaikat rahmat itu tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada lukisannya, ada patungnya, ada perupa makhluk hidup. Nah, kalau malaikat rahmat sudah tidak bisa masuk, mau diharapkan apa rumah tersebut, maka tidak ada rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka kadang misalkan rumah itu sendiri, setiap kita mampu ya merasakan tentang apa namanya ya, kalau bahasa kita mungkin suasana rumah itu ya, rumah yang penuh dengan barokah itu luar biasa ya, walaupun mungkin sederhana tapi barokah ya, banyak rahmatnya ya, maka rumah itu enak, adem, tenang kan begitu ya. Tapi bisa saja rumah itu seperti istana tetapi suasananya tidak nyaman. Diantaranya apa? Diantaranya tidak ada keberkahan yang turun ke dalam rumah tersebut lantaran adanya makhluk-makhluk seperti itu. Nah, dalam hadis, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada lukisan dan ada yang ada anjingnya. Maka apa? Akibat dari perbuatan ini, akibatnya adalah berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di akhirat hadisnya menunjukkan itu paling berat siksaannya. Di dunia dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis lagi yang di bawah lagi. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim semuanya. Ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istilahnya tidak ini langsung to the point ya, beliau mengatakan kullu musawwirin finnar. Seluruh pelukis masuk neraka. Ya, Nabi bersabda. Jadi seluruh pelukis masuk neraka. Kemudian yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Na'udzubillah. Jadi ini tidak basa-basi lagi ya, Rasul bersabda, seluruh pelukis, seluruh perupa itu masuk neraka dan setiap hasil karyanya diberikan nyawa oleh Allah yang menyiksa di neraka jahannam. Ya, menyiksa di neraka jahannam. Nah, ini saya punya jamaah pengajian satu, dia memang pekerjaannya pelukis. Pelukis dia. Jadi kalau ngelukis kita itu cukup 4 menit sudah jadi rupanya persis seperti foto kita itu. Ya, karena pelukis di Malioboro biasa melukis turis-turis seperti itu. Alhamdulillah kemudian belajar ngaji, sekarang tinggalkan seluruhnya itu. Dia sekarang mending ya kerja apa adanya ya. Dan coba kalau kita ingat ini hadis ini, kalau dia sudah berapa ratus lukisan yang dihasilkan itu, dan lukisannya sudah kemana-mana dibawa oleh yang punya di situ. Kalau lukisan di rumah kita, kita enak, kita hancurkan, itu selesai di situ. Ya, ini lukisannya sudah pesanan, ya langsung dibawa pulang oleh orangnya. Ya, berapa tahun dia kerja? Mungkin lebih dari 10 tahun. Ya, berapa lukisan yang sudah dihasilkan di situ? Jadi hadis ini terus terang Nabi, setiap pelukis, perupa, pemahat masuk ke dalam neraka dan seluruh hari sekalinya akan diberikan nyawa oleh Allah untuk menyiksa orang tersebut di dalam neraka jahannam di situ. Nah, jadi ancamannya sangat sangat berat di situ. Jadi ancaman sangat berat ya. Kemudian misalkan di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyan fukha fiha ruh wa laysa binafihin." Ya, ini hadis yang tadi saya sampaikan. Setiap pelukis, setiap perupa itu ya, yang dia melukis sebuah gambar di dunia, maka pada hari kiamat dibebankan oleh Allah untuk menghidupkan lukisannya itu. Dibebankan menghidupkan patungnya itu. Ya, dibebankan menghidupkan ya, apa yang telah dikaryakan di dunia itu, walaysa binafikhin, dan dia itu sama sekali tidak mampu untuk melakukannya. Jadi sama sekali tidak akan sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Sehingga apa, di dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim ya, Nabi sallam ya, ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, maukah engkau saya utus sebagaimana saya diutus oleh Rasulullah pada zaman dulu? Ya, mau enggak kamu utus sebagaimana saya diutus Rasulullah dulu itu? Yaitu apa? Beliau mengatakan, ala tada'a suratan ila tamasat ila tamastaha, ya, wala qubran musyrifan illa sawaitaha. illa sawaitahu. Nabi SAW dulu memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, tidaklah engkau biarkan sebuah lukisan itu kecuali engkau robek. Ya, jadi jangan engkau biarkan sebuah lukisan itu kecuali engkau robek. Masih dihilangkan ataupun di, kalau di Thomas artinya dirobek-robek, dibuang. Ya. Wala kubran musrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau menemukan kuburan yang diagungkan, kuburan yang di, kalau kita itu seperti kuburan yang dicungkup-cungkup itu namanya sudah musyrifan itu Pak ya. Jadi kuburan yang diagungkan. Maka Nabi bersama illa sawaitahu, kecuali harus diratakan. Ya, kecuali harus diratakan. Nah, ini kita berbicara hukum. Ini kita berbicara tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu apa di dalam praktiknya ini perlu ya, perlu strategi bagaimana caranya itu ya. Karena dulu pernah kita sampaikan seperti ini. Ya ada, bukan saya, ada ustadz yang menyampaikan seperti besoknya terjadi kasus. Berapa kuburan sudah rata itu. Dan hanya rame berhadapan dengan polisi. Ya kalau kita berbicara hukum, ini hukumnya. Jadi Nabi bersabda, tidaklah engkau menemukan sebuah kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang di, ya bahasa kita diuri-uri itu, kecuali harus diratakan. Hukumnya seperti itu, tidak boleh namanya kuburan. Kecuali kalau kuburannya leluhurnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya silahkan, kalau kita punya kakek ternyata kuburannya kok di kijing ya, mungkin sampai pakai marmer ya, ataupun dibangun cungkup di situ. Kalau ingin selamat itu diratakan. Kalau ingin selamat diratakan. Dan alhamdulillah kakek nenek saya kuburannya enggak ada. Jadi enggak ada pakai apa kijing apa enggak ada itu. Saya sendiri enggak pernah lihat kuburannya. Padahal tahu kuburannya tapi udah enggak kelihatan di situ. Nah, maka kalau kita sendiri yang punya keluarga kita itu kita mudah itu. Jadi Nabi bersabda kecuali engkau ratakan. Ratakan dalam artian apa? Biar jangan menonjol di antara kuburan-kuburan yang lain. Ya, musyrifan diagungkan artinya kuburan itu jadi tampil beda. Jadi berbeda sendiri pada saat ada di pemakaman. Maka yang seperti ini illa sawaitahu, sawaitahu artinya diratakan. Diratakan artinya disamakan dengan yang lain. Biar tidak kelihatan ini lebih, oh ini makamnya dulu kiai siapa ini kan gitu. Ini makamnya siapa-siapa itu. Nah, ini dua hal. Nah, ini lukisan, padahal lukisan ada yang mahal ya Pak Yoga. Ya, mungkin jutaan gitu ya. Ya. Ada mungkin di antara jamaah yang punya lukisan di rumahnya Pak. Iya. Kalau enggak tega ini biar saya juga mau Pak itu ya. Jadi Nabi bersabda, tidaklah engkau mendapatkan lukisan kecuali dirobek-robek, masih dibuang lukisan tersebut. Ya, kenapa? Pertama tadi, ya kita katakan kita juga kena getahnya dari para pelukis-pelukis itu. Jadi kita kalau menyimpan di rumah, kita tidak membuangnya, maka kita kena hukuman. Ya. Jadi malaikat rahmat tidak turun, kemudian juga kita kena hukuman karena ridho dengan perbuatan melanggar daripada perintah perintah Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah lukisan ini ada beberapa poin yang perlu dirinci. Yang pertama adalah yang sudah kesepakatan para ulama adalah lukisan makhluk yang bernyawa itu semuanya sepakat hukumnya haram. Ya, makhluk bernyawa itu hukumnya haram. Ya. Dan selain itu adanya terjadi perbedaan. Contohnya apa? Adalah lukisan ciptaan Allah yang bukan bernyawa. Kan hadisnya tadi misalkan di dalam hadis yang ke pertama. Hadis pertama Allah berfirman, siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku? Menciptakan seperti ciptaanku, ini ciptaan Allah itu luas, bukan hanya makhluk hidup, termasuk juga pohon, tumbuhan, kan begitu, langit, kan begitu. Sehingga ada sebagian ulama yang tetap juga mengharamkan itu. Tetap saja mengharamkan itu apa? Berpegang kepada zahir hadis ini. Ya, berpegang kepada zahir hadis ini. Intinya enggak ada, pokoknya melukis kalau itu ciptaan Allah, maka itu enggak boleh. Ya, maka ini terjadi perbedaan. Jadi sebagian ulama itu tetap haram, sebagian ulama mengatakan itu tidak haram. Karena yang diharamkan, hadis ini masih bersifat umum. Sehingga hadis ini harus dibawa kepada hadis yang lebih khusus, yaitu apa? Tadi setiap pelukis itu akan masuk neraka dan dibebankan dia untuk menghidupkan. Nah, menghidupkan inilah kemudian menjadi titik terang dari keumuman hadis. Artinya berarti makhluk yang hidup. Kalau makhluk itu tidak hidup berarti tidak diperintahkan untuk menghidupkan di situ. Sehingga dari pendapat kedua ini, sebagian ulama, kalau kita melukis pegunungan, melukis tumbuh-tumbuhan, melukis lautan, itu hukumnya boleh. Karena itu memang tidak hidup. Ya, karena itu tidak hidup seperti itu. Nah, kemudian yang seterusnya adalah yang hukumnya jelas-jelas dibolehkan adalah kita melukis ciptaannya manusia, itu jelas boleh. Misalkan kita melukis mobil, melukis motor, melukis yang itu adalah karya manusia. Nah, itu adalah hukumnya diperbolehkan di situ. Nah, maka kalau ingin melukis ya lukislah lukisan-lukisan seperti itu, tapi enggak laku kayaknya itu ya. Enggak laku di situ. Nah, ini yang saya punya pengalaman-pengalaman ketemu dengan, pertama ada memang dia kerja di PPPG kesenian dan memang dia mengampu di pelukis, kayak seni lukis seperti itu. Ya beliau tahu tapi ya enggak mampu juga keluar, akhirnya juga sampai pensiun juga. Tapi kalau kita coba lihat misalkan di dalam hadis-hadis seperti ini, ancamannya begitu berat itu, ya seharusnya ya kita itu sebagai orang-orang yang beriman, yang tentu kita takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita tidak usah berat hati dalam masalah seperti ini. Kalau itu profesi, banyak profesi yang jauh lebih berkah. Kita yakin Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Harus yakin. Ya. Jadi kalau kita mampu meninggalkan pekerjaan yang masih ada syubhat, ya masih ada hal seperti ini, maka tinggalkanlah itu dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik di sana. Ya. Nah, maka di sini ada beberapa kandungan bab ya. Yang pertama adalah sikap keras Rasulullah terhadap para pelukis. Jadi Nabi itu sangat keras peringatannya kepada para pelukis. Tadi kullu musawwirin finnar. Setiap pelukis perupa itu masuk neraka. Ya. Kan Nabi kan kasih sayang. Nabi biasanya senantiasa adalah Allah merahmati orang yang Allah. Tapi kalau itu sudah berhubung dengan hak Allah dalam masalah ketauhidan, Nabi sudah tidak ya, tidak sungkan-sungkan lagi. Beliau tegas mengatakan setiap pelukis itu masuk ke dalam neraka di situ. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW keras ya terhadap perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, diterangkan bahwa sebab larangan itu adalah karena perbuatan itu tidaklah sopan kepada Allah ya. Karena Allah berfirman, siapakah orang yang lebih aniaya daripada orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku. Ya, jadi ini adalah adab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sekali lagi, Allah tidak suka kepada orang yang bermaksud ya menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kekhususan dan manusia tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, pernyataan tentang kekuasaan Allah dan lemahnya para perupa, ya pelukis, perupa, pemahat, ya pematung, hal ini berdasarkan firman-Nya, ya kalau bisa ciptakanlah seekor semut, ciptakanlah sehelai rambut saja, ya syairatan, oh maaf ya, tadi syairatan itu syair itu rambut ya di situ ya, syair ada syair juga artinya gandum, ya syair gandum ataupun syair adalah rambut di situ. Ya, maka manusia juga tidak akan mampu lah. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang maha kuasa, yang ya, makhluk sekecil itu, semut itu bisa sempurna dengan bisa hidup ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, menunjukkan lemahnya manusia dari sesuatu yang kecil itu pun manusia tidak akan mampu menciptakannya. Kemudian yang keempat adalah dijelaskan bahwa para pelukis adalah orang yang akan mendapatkan siksa yang paling berat. Jadi para pelukis, pematung, pemahat, mereka adalah orang yang akan mendapatkan siksa yang paling berat. Ya, na'udzubillah. Ya. Kemudian yang kelima adalah Allah akan menciptakan ruh, ya, pada setiap gambar yang dibuat untuk menyiksa pelukisnya di neraka jahanam. Jadi hasil karyanya itu dihidupkan dan nanti akan menyiksa orang yang membuatnya di neraka jahanam. Kemudian yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pelukis itu untuk meniupkan ruh pada gambar yang dibuatnya. Ini siksaan, ya, melakukan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan yang tidak akan mampu dilakukan. Maka ini bagian dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah perintah untuk menghapuskan gambar tersebut jika kita menemukannya. Ya, jadi lukisan-lukisan seperti ini kita, ya, Rasulullah memerintahkannya adalah untuk dihapus, dihilangkan, ya. Sehingga mungkin kita bisa mulai dari diri kita, dari keluarga kita, ya, di rumah kita. Tapi kalau yang berhubungan dengan orang lain tentu kita harus pandai-pandai, ya, dalam artian mungkin pertama kita nasihati dulu atau kita sampaikan hadis-hadis seperti ini. Ya, insya Allah kalau dipahami betul, ya, maka ya mereka pun akan meninggalkan perbuatan seperti ini. Karena ini termasuk perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kenyataan ini, begitu banyak masyarakat yang belum tahu, ya, tentang hukum seputar lukisan, ya, hukum seputar seni rupa, patung, ya, pahat dan sejenisnya di situ. Ya, sehingga perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, ya, agar masyarakat juga selamat dari perbuatan dosa ini, ya, kemudian juga mereka mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunianya. Nah, jadi inti pembahasan kita adalah bagaimana kita mengagungkan Allah dalam sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai Maha Pencipta. Ya, dan kita dilarang adalah bermaksud menandingi Allah dalam masalah ciptaan itu. Ya. Dalam hadis ini juga orang tidak usah dan tidak diterima argumennya yang mengatakan saya kan tidak bermaksud untuk menandingi. Ya. Karena Allah tidak tanyakan itu. Yang Allah sudah hukumi adalah perbuatan itu sendiri sudah dilarang. Sehingga manusia tidak boleh lagi berhujah, tidak boleh orang mengatakan yang penting kan niatnya. Yang dihukumi di sini bukan sekedar niatannya, tapi perbuatan itu sudah dihukumi sebagai sebuah perbuatan yang dilarang, sebagai perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Maka untuk zaman kita sekarang banyak, ya, yang mungkin perlu kita dudukkan perkaranya, misalkan adalah bagaimana hukum foto. Ya, apakah foto juga termasuk dalam lukisan atau tidak di situ? Nah, ini juga terjadi perbedaan lagi para ulama. Ya, sebagian mengatakan itu adalah haram karena sama dalam bahasa Arab itu juga artinya surah lukisan. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak karena itu adalah bukan hasil karya tangan, itu adalah seperti memindahkan. Ya, dan itu bukan hasil karya manusia seperti lukisan pada umumnya di situ. Ya, sehingga ada ulama yang kemudian memberikan jalan tengah terhadap lukisan, terhadap foto ini. Nah, di antaranya yang perlu didudukkan adalah bahwasanya hukum asal lukisan adalah tidak boleh. Hukum asal lukisan adalah tidak boleh. Sehingga kalau foto ini karena terjadi perbedaan, maka yang perlu kita lakukan sebagaimana para ulama menyebutkan, yang paling selamat adalah al-khuruju minal khilaf. Kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang masih terjadi pertentangan di situ. Itu paling selamat, intinya gitu. Kalau kita ingin paling selamat, maka jangan dekat-dekat. Nah. Kemudian mereka menjelaskan, ya, karena dalam keadaan-keadaan tertentu kita memang diharuskan menggunakan foto itu, sehingga disitulah perlu ada sebuah kaidah bahwasanya itu ditoleransi pada saat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, misalkan kita bikin KTP, kita bikin SIM, kita bikin paspor yang memang membutuhkan sebuah identitas di situ, maka itu adalah hukumnya untuk sebuah kemaslahatan yang sekarang tidak mungkin tidak. Ya. Misalkan sekarang kita mau bikin paspor, kita tahu hukumnya kebenaran kita, saya enggak usah pakai foto. Nah itu tidak akan pernah jadi. Ya. Tidak akan pernah jadi juga. Ya. Maka di situ, foto itu dibolehkan pada saat ada kebutuhannya. Kalau tidak ada kebutuhannya, kembalikan kepada hukum asalnya, memang ini mengerikan, ancaman-ancamannya berat di situ. Sehingga kalau kita ingin paling selamat adalah kita jangan bermudah-mudahan dalam masalah hal-hal tersebut. Nah, ini yang ya sedikit ya tambahan yang itu banyak terjadi dalam dalam masyarakat kita. Ya. Kemudian juga kadang banyak ya rumah-rumah kita temukan masih banyak foto-foto pengantin, ya foto-foto wisuda kan begitu ya. Ya karena hukum asalnya ini adalah ancaman-ancaman dari Rasulullah, maka sebaiknya itu kita menghindar dari perkara-perkara yang seperti itu. Kita cari yang mana yang paling selamat, dan itu adalah yang paling dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Mungkin itu pembahasan kita untuk bab ke-61 ini ya, melengkapi bab sebelumnya. Mungkin sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang perlu ditanyakan untuk masalah ini? Nggih, silakan. Ya, maksudnya hukumnya. Ya, jadi tadi disebutkan yang terjadi kesepakatan adalah seandainya lukisan itu adalah lukisan yang makhluk hidup, kan gitu. Lukisan yang makhluk hidup. Ya. Adapun lukisan-lukisan yang itu, ya pada saat kita lihat lukisan itu, orang menghukumi, oh itu bukan makhluk hidup, maka itu selamat, itu tidak termasuk dalam hadis itu. Tapi kalau secara umum kita tahu itu adalah makhluk hidup, nah maka itu yang tetap saja itu yang kemudian menjadi hal yang perlu kita hati-hati di situ. Ya. Misalkan kita lihat gambar, ya gambar kemudian misalkan bisa enggak misalkan manusia enggak ada hidungnya, bisa hidup enggak manusia? Bisa juga manusia, tidak kelihatan hidungnya. Bisa hidup tidak? Bisa. Dan sebagian ulama itu yang memberikan keringanan itu, mereka diobolehkan melukis tanpa kepala itu yang, karena tanpa kepala tidak mungkin itu hidup di situ. Tapi kalau lukisan misalkan tanpa mata, bisa enggak hidup? Bisa tetap hidup. Ya. Tanpa mulut bisa hidup tidak? Bisa hidup. Yang tidak bisa hidup tanpa kepala itu pasti tidak bisa hidup. Kan sebenarnya. Nah, jadi makhluk yang itu jelas-jelas tidak bisa hidup, maka itu sebagian ulama memberikan keringanan di situ. Tapi kalau jelas-jelas itu masih mungkin termasuk dalam kategori makhluk hidup, maka di situ adalah hukumnya sebaiknya dihindari, ya sebaiknya dihindari di situ. Allah lambiswab. Ada lagi kira-kira? Ya, silakan. Gimana? Komik ya. Misalkan Doraemon misalkan gitu, komik-komik. Nah itu kan bukan makhluk hidup. Ya. Ada nggak ciptaan Allah yang seperti itu? Seperti Doraemon? Nggak ada. Ya. Kenapa? Nah di sini kan Allah mengatakan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku? Ya. Ada nggak ciptaan Allah yang misalkan seperti apa ya, kalau di film kartun yang kotak itu bisa jalan, kotak itu SpongeBob itu. Ada enggak makhluk Allah yang seperti SpongeBob itu? Tidak ada. Nah, maka SpongeBob boleh-boleh saja. Karena itu bukan ciptaan Allah, ya. Itu hasil karya manusia di situ. Nah, Allah katakan tadi, siapa yang lebih zalim dari orang yang bermaksud menciptakan seperti ciptaanku? Dan enggak ada makhluk namanya makhluk SpongeBob ya, yang rupanya seperti itu, tidak ada. Allah alam bisawab. Sehingga para ulama ya, misalkan ini juga kalau itu film apa gambar-gambar kartun, gambar-gambar yang itu tidak menggambarkan daripada makhluk Allah, maka itu hukumnya diperbolehkan seperti itu. Nggih, Pak. Foto album nggih. Ya. Iya. Iya, jadi yang pertama kita memang perlu lihat juga dari aspek manfaat ya, untuk manfaat apa yang bisa kita ambil dari sebuah pekerjaan itu ataupun sebuah hal seperti itu ya. Kalau sebenarnya itu memang tidak ada manfaatnya, ya kita melihat ya, kalau itu memang tidak ada manfaatnya, maka ya, Islam juga sudah menganjurkan ya, tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di situ. Ya, apalagi misalkan tadi Pak, itu sudah berhubungan dengan gambar itu ya. Ya maksudnya kita akan bersinggungan dengan hukum Allah yang keras seperti itu. Jadi sebaiknya memang berhati-hati. Ya kalau memang digambar ya, ada foto misalkan ya cukup di desktop saja ataupun di ya. Jadi kalau sekarang di apa namanya di laptop, di albumnya ya, enggak usah album-album buku album gitu kan. Maka cukup misalkan adalah di media ya, di laptop atau komputer ataupun yang lainnya di situ. Dan kalau yang seperti itu insyaallah tidak mengapa Pak. Jadi ditaruh saja di laptop ya, misalkan foto-foto yang kita miliki. Alhamdulillah bismillah. Ya. Mungkin itu saja dulu jamaah sekalian, kita sudah masuk salat Isya. Allahumma rabbi shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.